Jazakumullah. Kembali kita melanjutkan membaca risalah yang disampaikan oleh Al-Allamah Muhaddits Ad-Diyar Al-Yamaniyah Fadilatul Syekh Abu Abdurrahman Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadihi rahimahullah, yang beliau berikan judul Nasihati li Ahli Sunnah. Halaman keempat, qala rahimahullah, Nasihati li Ahli Sunnah. Sebelumnya beliau telah membawakan dua hadis dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang pertama adalah hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu. Hadis yang kedua adalah hadis Kamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, yang diletakkan oleh beliau rahimahullah sebagai muqaddimah. Kemudian kata beliau rahimahullah, nasihati li ahli sunnah. Inilah nasihat yang akan aku sampaikan kepada seluruh ahli sunnah. Seperti yang telah beliau bawakan sebelumnya, bahwa memberikan nasihat merupakan kewajiban seorang muslim. Menerima nasihat juga kewajiban seorang muslim. Meminta nasihat adalah sesuatu yang masyru'ah, yang disyariatkan. Dalam menghadapi masalah, ketika dihadapkan dengan beberapa pertanyaan terkait tentang ibadah atau agama kita, maka dianjurkan untuk bertanya atau meminta nasihat, saran kepada orang yang kita anggap mampu untuk memberikannya. Kita sebagai pihak yang diminta tentu berusaha untuk memenuhi permintaan tersebut. Ada orang datang minta nasihat, sampaikan nasihat sebatas kemampuan kita. Walaupun yang kita sampaikan sifatnya umum, tidak bisa merinci, tidak dapat mendetailkan jawaban, minimalnya kita telah berusaha untuk menyenangkan hati saudara kita yang lain. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi alaihi salatu wasallam, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kewajiban seorang muslim yang harus ditunaikan dan diberikan kepada muslim yang lain ada 6. Di dalam hadis ini disebutkan 6. Bukan berarti hanya 6. Masih ada lagi yang ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 dan seterusnya. Tetapi di dalam riwayat hadis ini, hadis Abi Hurairah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan 6. Nah, artinya kalau kita terjemahkan lagi, dari sekian banyak kewajiban seorang muslim yang harus ditunaikan kepada muslim yang lain, ada 6 yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Seperti itulah kira-kira makna sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kenapa demikian? Sebab ada beberapa riwayat menjelaskan hak muslim bagi muslim yang lain ada 7. Ada riwayat yang lain juga menyatakan bahwa hak seorang muslim yang harus ditunaikan muslim lainnya ada 5. Terkadang muncul pertanyaan, yang benar yang mana? 5, 6, 7, 8, 9, 4 dan seterusnya. Jawabannya, hak seorang muslim banyak. Hak seorang muslim itu banyak. Artinya kalau dikumpulkan satu persatu, setiap ayat, setiap hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang menjelaskan tentang hak seorang muslim, menjelaskan hak seorang muslim, kita akan temukan sekian banyak. Tetapi maksud dari Nabi alaihi salatu wasallam dalam ketika beliau menyebutkan angka atau jumlah seperti yang saya sampaikan tadi, artinya dari sekian banyak hak seorang muslim yang harus ditunaikan muslim lainnya dan ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini untuk kalian, ada 5. Kalau yang 6 ada 6, ada 7 dan seterusnya. Bisa dipahami insyaAllah. Nah, salah satu yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, wa idza stansahaka fansah lahu. Wa idza stansahaka fansah lahu. Misalkan ada saudaramu muslim datang meminta nasihat, sampaikan nasihat itu. Ada orang datang menemui kita, "Mas, tolong saya diingatkan. Saya mohon saran. Masukannya seperti apa? Begini Mas, saya punya masalah, barangkali panjenengan bisa membantu saya." Nah, ketika ada orang datang menemui kita dengan permintaan seperti itu, yang pertama, terima, sampaikan. Tentu. Jawaban kita dan pernyataan kita demikian, tentu. Iya, insya Allah, semampu saya. Begitu. Akan saya bantu. Dan seterusnya. Paling tidak, kita sudah memenuhi ekspektasinya, keinginan dia dan harapannya. Orang kalau sudah punya harapan, harapan yang baik untuk kita, dari kita, kemudian kita tidak memberikannya, justru akan menambah kecewa. Barangkali mungkin salah paham, malah sakit hati, dan seterusnya. Tetapi, terima, sambut dengan baik terlebih dahulu. Ketika kita sudah sambut saja, sekedar mau mendengarkan apa yang akan dia sampaikan, itu sudah membuat dia senang. Dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia pun tentunya nanti akan banyak berterima kasih untuk kita, karena kita telah berusaha menjadi seorang pendengar yang baik. Menjadi seorang pendengar yang baik. Mau mendengarkan keluh kesahnya, mau mendengarkan ceritanya, mau mendengarkan masalahnya. Nah, seandainya kita tidak mampu memberikan solusi atau jalan keluar secara khusus untuk masalah yang dia hadapi, paling tidak kita bisa mengingatkan, sabar. Ini sudah takdir dari Allah Azza wa Jalla. Jalani. Nah, pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Allah tidak akan mungkin mempersulit hambanya. Ingat, innama al-usri yusra. Dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, innama asyiddatil faraj. Setiap kali ada kesempitan, itu pasti nanti ada keterbukaan, kelapangan yang akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Nah, kalimat-kalimat yang seperti itu saja sudah membuat dia senang. Sudah membuat dia senang. Nah, jangan sampai, ikhwati fillah rahimakumullah, jangan sampai jawaban dan pernyataan kita saat seorang saudara muslim datang meminta nasihat, kemudian kita mengatakan, waduh salah tempat mas. Panjenengan keliru. Kalau nanya ya bukan sama saya, tanya sama ustaz. Kan begitu. Ini sudah, apa namanya, dikategorikan sebagai perbuatan yang kurang tepat. Memang benar, mungkin ilmu kita terbatas. Betul barangkali pengetahuan kita juga tidak mampu untuk, belum cukup untuk menyelesaikan masalah dia. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, ada nasihat-nasihat yang sifatnya umum. Yang semua orang bisa untuk menyampaikannya. Paling tidak penuhi harapan dia. Dia datang ke kita, memilih kita, tidak memilih orang lain. Kita yang dituju, kita yang didatangin, kita yang ditemuin. Jangan sampai memutuskan semangat nih. Terima, ya. Setelah sampaikan nasihat-nasihat yang umum, sabar. Pasti ada hikmahnya. Ini takdir dari Allah. Allah sudah catat 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum kita lahir di dunia. Apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu jalani ini, itu sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau katakan ini sulit, yakin di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, nasihat itu kan sifatnya umum. Semua orang bisa menyampaikan. Nah, setelah itu baru kita berikan nasihat. Tetapi untuk lebih lanjutnya, lebih detailnya, barangkali bisa ditanyakan kepada yang lebih berilmu. Kepada ustaz, kepada fulan, kepada alam, kepada seseorang yang memang kita anggap mampu. Yang terpenting jangan ditolak. Karena itu hak dia. Kewajiban kita. Sebab Nabi alaihi salam menyatakan, wa idza stansahaka fansah lahu. Kalau ada saudaramu muslim datang meminta nasihat, berikan nasihat untuknya. Berikan nasihat untuknya. Terkadang, dan itu terjadi memang, di tengah-tengah kita. Misalkan ada orang datang meminta nasihat, lantas jawaban kita membuat dia kecewa. Semisal tadi, dia mengatakan, waduh, mohon maaf, keliru. Jangan tanya ke saya. Tanya ke si fulan, ke si A, si B. Saya nggak bisa ngasih apa-apa. Nah, atau misalkan, wah saya gak pantas nih ngasih nasihat. Selama Anda muslim, pantas memberikan nasihat. Selama Anda muslim, pantas memberikan nasihat. Selama Anda memposisikan diri sebagai saudara dia, saudara semuslim, maka Anda berkewajiban untuk memberikan nasihat. Nabi perintahkan, fansah lahu, berikan nasihat untuknya. Kemudian juga ikhwati fillah barakallahu fikum, kita pun jangan sampai sungkan dan malu untuk meminta nasihat, untuk meminta masukan, saran, pertimbangan dari orang lain. Walaupun itu mungkin terkait dengan masalah pribadi kita, masalah keluarga kita. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau sering kali meminta nasihat dalam forum musyawarah bersama para sahabat-sahabatnya yang mulia. Nah, kenapa hal ini perlu disampaikan, bahkan perlu ditekankan? Sebab mungkin karena kita sungkan, barangkali tidak mau masalah kita itu diketahui oleh orang, akhirnya kita merasa bisa untuk menjalaninya sendiri. Padahal bisa saja langkah kita salah, barangkali pendapat kita keliru, sebab ilmu kita yang terbatas. Maka ikhwati fillah barakallahu fikum, seorang muslim tidak perlu sungkan, tidak perlu malu untuk bertanya, tidak perlu sungkan, tidak perlu malu untuk meminta nasihat. Tentu orang yang kita tuju, orang yang kita minta nasihatnya adalah orang yang betul-betul kita percaya, bukan orang yang bahasa kita ember. Tahu ember ya? Cerita orang ini, cerita sini. Enggak. Tentu kita harus pilih-pilih kan begitu. Enggak setiap orang kita datang cerita, mas dia ya mas aku nih, mas langan nih mas. Oh ini. Besok cerita, ah sudah sak kampung tahu semua. Padahal itu mungkin urusan pribadi kita, urusan keluarga kita, urusan privasi kita. Sangat rahasia. Tidak perlu diceritakan ke setiap orang. Pilih satu orang atau pilih dua orang. Seminimal mungkin jumlahnya. Orang yang kita percaya, orang yang mau mendengar, mau membantu kita. Dan kita nilai berusaha, akan berusaha mencarikan solusi dan jalan keluar untuk kita. Ini perlu dibiasakan ikhwati fillah barakallahu fikum. Jangan santai. Kita ingin jalan sendiri, merasa cukup dengan pemikiran kita sendiri, tidak butuh nasihat, masukan dari orang lain, merasa benar, segini pokoknya, ini. Padahal barangkali dia tidak sadar, tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh, dan tambah jauh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatuna wa qudwatuna, beliau adalah contoh dan teladan untuk kita semua. Ini Nabi Muhammad SAW. Beliau memberikan contoh dalam sekian banyak masalah. Nabi SAW tetap meminta nasihat, meminta pendapat, saran, masukan dari para sahabat-sahabatnya. Padahal siapa beliau? Rasulullah, utusan dan pesuruh Allah Azza wa Jal. Uhiya ilaih. Beliau adalah orang yang mendapatkan wahyu langsung dari Allah melalui malaikat Jibril SAW. Beliau yang dibimbing secara langsung oleh Allah dari atas langit yang ketujuh. Nah, Al-Ma'sum. Beliau adalah hamba yang terjaga dari kesalahan dan dosa. Dengan posisi dan kedudukan beliau yang sangat tinggi ini, masih saja Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat, meminta masukan dari para sahabatnya. Dan itu selalu dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita kenal dengan istilah forum musyawarah. Kita mulai misalkan pada saat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tiba di kota Madinah. Nah, salat berjamaah telah difardukan, telah diwajibkan. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu beberapa saat sebelum beliau melaksanakan hijrah. Setibanya di kota Madinah, Nabi alaihi salatu wasallam kemudian melaksanakan salat berjamaah, menegakkannya di tengah-tengah masyarakat Madani, sahabat Muhajirin dan Ansar radhiyallahu taala anhum ajmain. Akan tetapi yang kemudian menjadi masalah, cara untuk memanggil, cara untuk mengumpulkan dan memberitahukan kepada kaum muslimin bahwa hana waktus salat, waktu salat telah tiba. Seperti apa? Caranya bagaimana ini memanggil orang untuk salat? Waktunya sudah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan malaikat Jibril alaihi salam yang turun langsung menemui Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan malaikat Jibril alaihi salam jadi imam untuk menentukan waktu salat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, pada hari yang pertama malaikat Jibril datang, kemudian sholat di awal waktu sholat subuh, awal waktu sholat zuhur, awal waktu sholat asar, awal waktu sholat maghrib, awal waktu sholat isya. Hari yang kedua malaikat Jibril datang untuk menjelaskan kepada Nabi Muhammad dan para sahabat akhir waktu sholat. Akhir waktu sholat subuh, akhir waktu sholat zuhur, akhir waktu sholat asar, akhir waktu sholat maghrib, akhir waktu sholat isya. Setelah itu malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, sholat itu dilaksanakan di antara kedua waktu tersebut. Ini awalnya, ini akhirnya. Ini awalnya, ini akhirnya. Ini awalnya, ini akhirnya. Tapi pertanyaannya, cara untuk memanggil kepada kaum muslimin itu seperti apa? Seperti kita sekarang, kita tahu bahwa waktu sholat seperti ini keadaannya. Atau dalam pendekatan waktu, jam sekian, subuh, duhur jam sekian, asar jam sekian, maghrib jam sekian, isya jam sekian. Kita udah paham. Tetapi kan kita membutuhkan panggilan juga, pemberitahuan. Apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam? Musyawarah, minta nasihat kepada para sahabatnya. Duduk, kumpul bersama-sama. Ada yang usul, udah pakai lonceng saja wahai Nabi. Pakai lonceng. Leng, leng, leng. Begitu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, jangan. Itu nanti, ikut-ikutan orang Nasrani. Enggak. Karena umat Islam harus tampil beda. Tidak boleh tasyabuh. Atau musyabahat ahli kitab. Atau musyabahatil kufar. Meniru, mencontoh, menyerupai orang-orang kafir itu enggak boleh. Nah, dalam hal ibadah. Nah, ada yang usul lagi. Nabi pakai terompet aja. Karena Nabi enggak. Itu mirip orang Yahudi. Ada lagi yang usul. Udah pakai asap saja oleh Nabi. Api unggun dibakar. Karena Nabi jangan. Itu seperti orang Majusi. Seperti orang Majusi. Sudah. Majusi itu bubar. Tidak ada jawabannya. Sampai kemudian beberapa orang sahabat seperti Umar bin Khattab, demikian juga Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhum ajmain, bermimpi dengan mimpi yang sama. Bermimpi dengan mimpi yang sama, yaitu ada orang datang menemui mereka, para sahabat-sahabat ini mengajarkan lafaz-lafaz tertentu yang kemudian kita kenal dengan lafaz azan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, sampai akhir. Nah, itu dilaporkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilaporkan kepada Nabi Muhammad. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ara annakum qad tawaqqa'tum fir ru'ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, saya nilai kalian bisa sama mimpinya itu bukan satu hal yang kebetulan. Ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salam, panggil Bilal, fa innahu anda sautin minkum. Panggil si Bilal, karena Bilal itu suaranya yang paling nyaring, paling keras, juga paling indah. Panggil dia dan diangkat sebagai muadzin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, seperti itulah cerita asal muasal azan. Berawal dari mimpi sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kenapa dalam hal ini mimpi dijadikan sebagai sumber hukum? Karena terjadi di zaman Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, zaman wahyu, zaman tasyri', penetapan syariat, dan itu disampaikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan disahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di zaman ini ya sudah enggak berlaku lagi. Mimpi kok dijadikan sumber hukum, ya enggak boleh. Apa wah ini mungkin kenapa? Tadi malam saya mimpi gini. Nah, sekarang sudah tidak ada dasarnya lagi. Karena wahyu sudah terputus. Nah, wahyu sudah terputus. Sehingga mimpi tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Sebagian orang ngaku dapat wangsit. Ngaku dapat ilham. Tadi malam mimpi didatangi malaikat Jibril. Apa iya? Apa sampean ngerti malaikat Jibril itu seperti apa? Kan begitu. Oh, bisa saja setan datang aku malaikat. Ya aku Jibril. Bisa saja. Wah seneng. Diperlihatkan oleh gimana mau ketemu malaikat Jibril, tidur aja gak berwudu kok mau ketemu malaikat Jibril gitu. Salat isya kagak, salat subuh telat, mimpinya malaikat Jibril, ya gak mungkin sekali, gak mungkin banget deh. Apalagi ngaku ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya, gak mungkin. Kenapa gak mungkin? Ya tidur aja apa namanya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kok mimpi ketemu Nabi Muhammad? Nah, kalau ditanya, sekarang ciri-ciri Nabi Muhammad seperti apa? Seperti apa? Coba gambarkan. Oh, ngapunten mas. Yang penting ngakunya Nabi Muhammad. Aduh, nggak benar seperti itu. Kalau ingin apa namanya mimpi bertemu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang terpenting kenali fisik Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggi badannya seperti apa, jenis rambutnya bagaimana, bentuk matanya demi bagaimana, cara berjalannya, tangannya, jenggotnya, pipinya, bibirnya, dadanya, janggutnya, telinganya, itu semua kan digambarkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in secara lengkap. Digambarkan oleh para sahabat secara lengkap jari jemarinya seperti apa. Nah, kalau ditanya bentuknya, bentuk matanya Nabi Muhammad pripun, Pak? Waduh, ngapunten, Mas. Enggak tahu. Ya orang seperti ini gak mungkin mimpi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan lebih terpenting dari itu, kalau ingin bermimpi ketemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mimpi melihat beliau, yang terpenting jadilah pengikutnya yang baik. Kalau cuma sekedar membaca, ngafalkan ciri-ciri fisik Nabi Muhammad, mata bentuknya demikian, badan bentuknya seperti ini, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, rambutnya tidak ini dan tidak itu, semua orang mungkin bisa menghafal. Tapi yang terpenting adalah jadilah pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang baik. Jadilah pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang baik. Bersyukur sekali dan beruntung mereka yang pernah bermimpi melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi untuk betul-betul mendapatkan rizki, artinya bermimpi melihat Nabi Alaihi Wasallam, ya itu tadi caranya, menjadi pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam yang baik. Mengetahui ciri-ciri fisik Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian tidur, amalan-amalan yang diajarkan Nabi dilakukan. Sebelum tidur berwudu, tidurnya dengan apa namanya di atas punggung sebelah kanan, tangan kanan di pipi, berdoa. Kan begitu. Nah ini isya orang, sholat subuh apa lagi. Pas tidur ya seperti itu, selesai. Sebelumnya ngobrol, ngerokok. Ngagune mimpi ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sambil dibumui. Oh, Nabi sendiri mengatakan saya itu tidak bisa diserupai oleh syaitan. Iya benar, Nabi Muhammad itu tidak bisa diserupai syaitan. Tapi sekarang pertanyaannya, apa jenengan yakin itu Nabi Muhammad? Kan begitu ya. Nah, jadi yang jelas itu salah satu contoh bahwa Nabi alaihi salatu wasallam tetap meminta masukan, saran dari sahabat-sahabatnya terkait dengan masalah ibadah, yaitu azan. Nah, demikian juga beberapa kali kesempatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perang, kan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam perang, para sahabat dikumpulkan, saya punya pemikiran demikian, menurut kalian bagaimana? Dalam kesempatan yang lain saya punya pendapat seperti ini, coba kalian ikut menimbang dan menilai seperti apa. Itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam urusan pribadi sekalipun, dalam urusan pribadi yang kita anggap rahasia, kaitannya dengan keluarga kita, kalau memang kita tidak tahu caranya, tidak mengerti solusinya, tidak tahu jalan keluarnya seperti apa, bertanyalah, mintalah nasihat. Ingat, kepada orang yang kita betul-betul percaya, kepada orang-orang yang kita betul-betul taruh, kita menaruh apa namanya fikoh kepada dia, tidak kepada setiap orang, tidak kepada setiap orang. Mungkin terkait dengan masalah pribadi, saya berikan contoh masalah hutang piutang. Kan begitu, itu kan pribadi sekali. Tapi kalau sudah macet, mumet, pet, kan gitu. Tanyalah, mintalah bimbingan. Cobalah ini dan itu. Cari kerja, nggak dapat, tanya. Kan gitu. Masalah keluarga, istri, anak-anak kita, orang tua kita, tidak usah malu, tidak usah sungkan untuk tanya tentang anak saya begini Ustaz, gimana caranya? Keluarga saya sekarang ini begini, istri saya begini, orang tua saya begini dan begini. Tidak pusingkan dan malu tanya. Karena itu hak dan kewajiban kita. Nabi Muhammad alaihissalam sudah mencontohkan. Nabi Muhammad alaihissalam sudah mencontohkan. Jadi kita harus jujur menilai siapakah yang lebih baik, kita ataukah Nabi Muhammad. Jawabannya pasti. Dan pertanyaan ini sebenarnya tidak perlu disampaikan. Tapi kenapa disampaikan? Agar kita lebih paham bahwa Nabi Muhammad alaihissalam jauh lebih baik daripada kita. Walaupun demikian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap meminta masukan dari para sahabatnya terkait dengan masalah keluarganya, masalah pribadi sekali. Ketika ibunda kita Aisyah, Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha, menjadi objek fitnah, berita bohong, diisukan melakukan perbuatan keji, ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dalam peristiwa Hadithul Ifk yang Allah abadikan dalam surat An-Nur. Kita semua sudah pernah membaca dan mendengar bahwa ibunda kita difitnah melakukan perbuatan keji dengan salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebulan lamanya Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui sikap yang harus beliau ambil itu seperti apa, karena wahyu belum turun. Wahyu belum turun. Padahal kota Madinah itu sudah ribut dengan isu tersebut. Aisyah sendiri, ibunda kita, nggak tahu. Sama sekali tidak mengerti tentang isu tersebut. Kenapa? Dalam perjalanan itu ceritanya ya, Nabi Muhammad pergi bersama dengan para sahabat, ibunda Aisyah diajak dalam perjalanan pulang. Karena Aisyah waktu itu masih kurus, berat badannya tidak terlalu, badan beliau tidak terlalu berat. Radhiyallahu ta'ala anha, dinaikkan di atas kedub, rumah-rumahan di atas unta, atau yang diangkat oleh para sahabat. Nah, pada suatu saat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha buang air ketika pasukan Nabi Muhammad istirahat. Ibunda Aisyah minta izin buang air. Selesai buang air, naik lagi di atas rumah-rumahan itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW perintahkan jalan. Tanpa pengetahuan para sahabat, tanpa pengetahuan Rasulullah SAW, ibunda Aisyah ternyata kembali ke tempat buang air tadi. Kenapa? Kalungnya jatuh. Kalung itu kalung pinjaman dari Asma, saudara perempuannya. Dan para sahabat yang angkat gak kerasa, wong badannya kurus kok. Jadi biasa aja. Gak ada yang tahu. Sudah Rasulullah berangkat, para sahabatnya berangkat, Aisyah kembali dari tempat pencariannya, rombongan sudah pergi. Hanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menunggu di tempat itu, di titik dan lokasi itu sampai tertidur. Ternyata ada salah seorang sahabat yang juga tertinggal. Safwan tertinggal ketika melihat bayang-bayang Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan dulu sebelum ayat hijab datang, Safwan sudah pernah melihat dan mengenal Aisyah. Sebelum ayat hijab itu turun. Sebelum ayat hijab itu turun. Ketika melihat ibunda Aisyah. Kemudian beliau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Istarja. Aisyah kemudian terbangun, ibunda kita radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian unta miliknya diserahkan kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian pasukan Nabi Muhammad menyusul. Seperti itulah kejadiannya. Sampai pulang ke Madinah. Pulang dari perjalanan, ibunda Aisyah jatuh sakit. Sakit yang cukup parah. Nah, cerita ini ternyata disalahgunakan oleh orang-orang munafikin untuk memfitnah ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah begini, Aisyah begini, Aisyah begitu. Dengan Safwan ini dan itu. Dan seterusnya. Ini berita besar loh ini. Kaitannya dengan keluarga Nabi. Kehormatan Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Sebulan namanya tidak ada keterangan wahyu dari Allah azza wa jalla. Padahal cerita sudah nyebar sana sini, nyebar sana sini. Aisyah sendiri tidak tahu. Sampai akhirnya suatu malam Aisyah keluar untuk buang air ditemani oleh pelayannya, oleh budaknya. Terjatuh, budaknya kemudian mencela Misbah. Nah, celaka Misbah. Kata Aisyah, kenapa kamu mencela Misbah? Kata pelayannya, Anda tidak tahu wahai ibunda apa yang Misbah katakan dan yang lain-lain tentang Anda. Apa yang mereka katakan? Diceritakan, tambah sakit parah. Aisyah radhiyallahu ta'ala. Sampai akhirnya Nabi alaihi salatu wasallam saking sedihnya tidak mengerti bagaimanakah sikap yang seharusnya, Nabi alaihi salam datang menemui Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sambil mengatakan, wahai Aisyah, kalau engkau berbuat salah, beristighfarlah. Allah akan ampuni dosa-dosanya. Dosa-dosamu. Kalau engkau bersih, Allah pasti akan bersihkan dirimu. Tambah lagi. Sementara dalam waktu itu Nabi Muhammad cuma datang jenguk ucapkan salam pergi. Datang jenguk ucapkan salam pergi. Tidak sehangat sehari-harinya. Itu tambah sakit parah. Kerjaannya Aisyah cuma nangis terus saja. Kan begitu. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, ikhwati fillah barakallahu fikum, salah satu langkah yang diambil oleh Nabi alaihissalam, meminta masukan, meminta saran dari sahabat-sahabatnya. Beliau panggil Ali bin Abi Thalib. beliau panggil Usamah bin Zaid. Tahukah kita berapakah usia Usamah bin Zaid ketika itu? Masih 15 tahun atau 16 tahun. 15 tahun, 16 tahun. Bayangkan, masih muda dipanggil Nabi untuk dimintai pendapatnya. Urusan apa? Urusan keluarga. Pribadi nggak seperti ini? Pribadi. Yang meminta siapa? Orang biasa? Bukan. Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, apa yang harus saya lakukan? Bayangkan, Ali bin Abi Thalib pun masih muda. Masih sangat muda. Nah, apa namanya, 30-an tahun, masih sangat muda lah. Yang jelas-jelas muda adalah Usamah bin Zaid, 15-16 tahun umurnya. Subhanallah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kan begitu. Kata Ali bin Abi Thalib, sudahlah Nabi, masih banyak perempuan. Itu jawaban Ali. Jawaban inilah yang kemudian membuat agak ada sedikit apa namanya? Ada sedikit ganjalan di hati antara Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib. Padahal Ali bin Abi Thalib hanya menyampaikan usulannya, pasukannya. Artinya masih banyak wanita yang lain. Usamah bin Zaid mengatakan, wahai Rasulullah, istrimu adalah wanita yang baik. Allah tidak akan pilihkan untukmu kecuali wanita yang baik. Dan yang kami tahu tentang dia adalah kebaikan. Ini Nabi Muhammad, Rasulullah, meminta pendapat tentang keluarga, urusan pribadi, rumah tangga, privasi sekali, khusus rahasia. Yang dimintai pendapat siapa? Anak muda. Anak muda. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwati fillah barakallahu fikum, kita pun seperti itu. Kalau kita berbicara tentang nasihat, jadi kesimpulannya kita punya kewajiban untuk memberikan nasihat kepada saudara yang lain, lebih-lebih lagi ketika dia datang meminta nasihat. Jangan ditolak. Jawablah, sambutlah permintaan itu dalam batas kemampuan kita. Kita yang mendapatkan nasihat, terimalah dengan lapang dada. Kita yang menerima nasihat dan mendapatkan nasihat, terimalah dengan lapang dada. Senang dan bahagia. Karena masih ada yang mau memberikan nasihat. Apa tidak bisa terbayangkan kalau misalkan kita hidup, lantas tidak ada satu orang pun yang mau memberikan nasihat kepada kita. Dibiarkan salah, kalau salah dibiarkan keliru, kalau keliru dibiarkan bengkok, kalau bengkok. Tapi alhamdulillah masih ada yang berikan nasihat. Kemudian yang terpenting dari itu, jangan sungkan dan jangan malu untuk meminta nasihat, meminta masukan. Tentu seperti yang saya sebutkan tadi, pilihlah orang yang tepat. Taruhlah nasihat itu kepada orang yang betul-betul kita percaya. Maka kita berhusnudzon, wallahu hasibuh. Kita berprasangka baik bahwa Syekh Muqbil rahimahullahu taala dengan risalah ini sedang dan telah melaksanakan salah satu kewajibannya sebagai seorang muslim untuk memberikan nasihat kepada kita semua. Kepada kita semua, kepada seluruh ahli sunnah di setiap waktu dan di setiap tempat. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita akan lanjutkan setelah salat isya nanti. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin.